akan ada, kata dia. Kata setan berbisik, fakir, kurang, tak ada. Jodohmu tak akan ada, maka pacaranlah kau banyak-banyak. Akhirnya anak muda itu jadi playboy cap tupai. Lompat sini, lompat sini, lompat. Habis pokok kelapa itu di lubangnya semua. Menjadi playboy cap gayung. Tahu playboy cap gayung? Cedok semua. Habis semua. Nih, gara-gara apa ini fahsya? Gara-gara fakir. Pacaran lah. Nanti kalau kau tak pacaran, kau tak laku. Kau jadi pol panglatu, panglima lajang tuo. Nah, akhirnya berubah dari panglatu ke Portugal. Portugal persatuan orang tua gatal. Ini semua kerja setan. Datang Allah menghapuskan yang dua dengan apa? Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Coba tengok susunannya. Kalau tadi setan mengatakan akan ada fakir kurang, maka Allah katakan fadla lebih. Fakir kurang. Kurang rezeki, kurang jodoh, kurang gaji, kurang duit. Allah janjikan lebih fadla, lebih rezeki, lebih anak, lebih. Akhirnya kita tengok orang-orang yang menjaga rezekinya dilipat gandakan Allah. Ah, saya tak percaya penjelasan Ustaz Somad di masjid subuh kemarin. Itu tetangga saya jahat, tak pernah ke masjid, tapi dia hebat. Rumahnya besar, bininya besar, mobilnya besar. Yang dimaksud dengan fadla ini adalah rezeki yang membawa kepada ridha Allah. Itu mobil-mobil yang parkir di luar itu fadla. Mobil-mobil yang diparkir di luar itu fadla. Kenapa? Karena dengan mobil itu sholat subuh berjamaah. Amin. Itu motor-motor di luar itu fadla, walaupun belum lunas. Karena dengan motor itu membawa dia pengajian. Jam 4 tadi sudah keluar dari rumah. Sampai di sini bersalaman, kawan pun terkejut. Ini orang apa mayat nih? Sejutan. Fatlah itu. Fatlah. Yang tadi datang pakai sepeda ontel. Fatlah. Kelebihan. Tapi ada orang yang dapat mobil motor, tapi bukan fatlah. Apa namanya? Istidraj. Istidraj, azab yang tertunda. Diberikan Allah rezeki melimpah ruah, disangkanya itu fatla, padahal azab berbentuk nikmat. Nampaknya macam nikmat, tapi sebenarnya azab. Itu kawan-kawan kita yang di luar, udah terbit matahari, banyak orang di luar rupanya. Gimana mereka bisa dengar pengajian kita, suara sampai keluar? Ada? Itu HP saya pengen hidup itu. Matikanlah. Nampak kali bangunnya jam 6. Ustaz Somad ni suuzon aja. Itu bukan HP alarm Pak Ustaz. Itu adalah matahari sudah terbit. Itu menunjukkan waktu syuruk. Setiap syuruk matahari terbit, berbunyi dia. Asal matahari terbit, berbunyi dia. Asal matahari terbit, berbunyi dia. Apakah kalau dia tak berbunyi matahari tak terbit? Tidak. Begitulah cara pikir manusia. Kalau aku kerja, aku dapat rezeki. Kalau aku dapat kerja, aku dapat rezeki. Kalau aku bekerja, aku dapat rezeki. Apakah kalau kau tidak bekerja lalu rezeki tak datang? Bingung. Memang orang kalau belum sarapan dikacau-kacau tak. Wallahu ya'idukum maghfiratan. Hai yang merasa dirinya dosanya banyak. Ustaz, dosa saya ini banyak. Ustaz, bisa kami dialog sama Ustaz empat mata? Jangankan empat, tiga pun bisa. Saya sama istri saya, Pak Ustaz. Oke, datang. Apa yang mau dikeluh? Ini Pak Ustaz, saya dosa saya banyak. Apa dosa? Saya segan kalau di depan orang banyak di masjid, Pak Ustaz. Iya, apa dosanya? Banyak mantan saya, Pak Ustaz. Yang pertama ngamuk bukan saya, bininya. Apa bang? Kata bang, aku yang pertama. Kau yang pertama dibantah. Di tempat lain berserak-serak. Wallahu ya'idukum maghfirata. Allah sudah mengampunkan dosa-dosa kalian. Wa fadla. Allah bagi kalian rezeki yang melimpah ruah. Yang rezekinya mungkin sebulan biasa saja 3 juta, 5 juta. Tapi sempat menabung tuh anak sekolah. Bisa pula nyetor ONH berangkat haji. Sudah nyetor? Sudah. Dapat berangkat tahun berapa? 2040. Nggak pun nengoknya innalillah. Tapi itu adalah fadla. Segala uang, duit, rumah, mobil, motor, kendaraan, sehat yang mendekatkan kepada Allah, maka itu adalah fadla. Bisa juga dikasih nama ini. Nama anaknya siapa? Fadla. Yang kedua, fadli. Yang keempat, fadlu. Wallahu dua lagi. Wallahu wasi'un alim. Wallah, Allah itu wasi'un, maha luas, alim. Berapa kali Allah disebut di sini? Dua. Wallah, wallah. Berapa kali setan disebut? Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu fadla. Wallahu wasi'un alim. Bukan berarti Allah itu dua. Qul huwallahu ahad. Banyak-banyak menyebut Allah. Allah, Allah, setan akan kalah. Kenapa sekarang setan menang Allah sikit? Sikit disebut Allah. Sekali nyebut Allah, paling banyak nyebut setan. Sampai di kantor, setan anak-anak buah nih. Di jalan macet, setan lampu merah nih. Kena tilang, setan. Orang lebih banyak nyebut setan daripada Allah. Maka setelah pengajian ini, lebih banyak nyebut Allah. Nanti pulang ke rumah, tengok tak ada sarapan. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Malik, Ya Kudus. Hanya dengan menyebut nama Allah, hati menjadi lapang. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Dengan menyebut nama Allah, hati menjadi tenang. Karena yang mengkacau hati itu adalah setan. Setan mengkacau hati itu. Ini kacaunya macam mengacau teh sama kopi. Udah kacau. Kacau. Datang zikir, tenang dia. Tenang. Tapi susah saya mau ngasih contoh kacau karena air putih pula semuanya. Ustaz ini menyindir aja. Saya udah dikasih air minum di dalam. Di dalam tuh ada teh. Cuman untuk di sini buatnya air putih biar supaya jamaah tak terlalu sakit hati kayak gitu. Kalau sempatlah dibuat pengurus di sini kopi, teh, susu. Apa tak marah jamaah nih kan? Macam hebat aja Ustaz. Tapi agak dikasih air putih kan tak terlalu sakit hati kali kan. Wallahu wasi'un alim. Kalau kau sangka fadla, rezeki dari Allah itu sikit, wasi'un, luas. Wasi', luas. Al-wasi', salah satu asma'ul husna. Al-wasi', itu dia, pas di atas. Al-wasi'. Al-ghaniyul al-jalilul karim ar-raqibul mujib al-wasi'ul hakim al-wadudul nanti lah itu kita teruskan. Wasi', jangan kau sangka Allah tak sanggup memberi kau keluasan rezeki. Rezeki wasi'. Tapi ingat, ketika memasukkan duit tadi ke dalam kresek plastik kotak, dalam hatimu ada terlintas, akulah yang paling banyak nyumbang. Cuman aku di masjidnya ngasih ringgit. Aku yang ngasih 400 ribu. Aku. Maka ditutup dengan alim. Allah tahu apa yang berbisik-bisik dalam hati. Alhamdulillah Ustaz, hati saya bersih. Kenapa? Saya tak ada ngasih. Hmm. lebih baik berbuat walaupun salah daripada tak pernah salah karena tidak berbuat. Bukan hadis Nabi, dapat saya di grup WhatsApp. Pas jam 6. Tadi saya mulai ceramah jam 5, sekarang jam 6. Ayat habis, waktu pun habis. Emang ceramah di masjid yang penuh berkah ini tak terasa waktu berlalu. Dalam hati jamaah, ustaz aja kami lama kali kurasa udah. Ini nanti kalau kami mau tengok di Quran Pak Ustaz, ini di mana ini? Surat Al-Baqarah. Ayatnya Pak Ustaz? 268. Hafal ustaz tuh ya. Saya tengok di Google tadi. Kan hebat betul kita. Makanya nanti Bapak bangun malam sholat tahajud pakai Bismillahirrahmanirrahim. Asyaitanu ya'idukumul faqara wa ya'murukum bisu'i wal fahsya. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Wallahu wasi'un 'alim. Allahu Akbar. Tak menyesal aku nikah sama kau bang, kata ibu. InsyaAllah. Kok hafal lah bang ayat ini? Rupanya HP hidup di bawah. Boleh gak? Pandai jamaah sekarang. Boleh. Boleh. Mana dalilnya? Ada sahabat, ada laki-laki namanya Zakwan. Siapa namanya? Zakwan. Zakwan solat melihat lembaran kertas. Bismillahirrahmanirrahim. Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bisu'i wal fahsya. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Wallahu wasi'un 'alim. Nama orang yang solat melihat itu namanya Zakwan. Yang menjadi makmumnya Sayyidatuna Aisyah. Maka perbuatan ini boleh, tapi dengan tetap menjaga adab-adab, yang terlalu banyak gerak. Jadi kalau ada Quran kecil atau HP Quran digital, tapi dalam sholat sunat tahajud, mau baca satu juz boleh. Tengok. Habis itu tutup balik. Tapi HP-nya non aktifkan dulu. Jangan dimasuk telepon kawan. Ya tahajud nih. Nah, ada orang ini kadang gaya-gaya mau ngasih tahu. Iya, sedang tahajud. Hebatnya jamaah, tengok. Memang sengaja niat. Ini namanya pertanyaan niat. Diketik, habis itu di print. Cuman ngoyaknya aja agak kasar sedikit. Bagaimana pandangan Ustaz terhadap anak-anak atau yang sekolah di Timur Tengah? Wah, saya ini. Setelah tamat pulang ke tanah air membawa pemahaman yang kurang sesuai dengan kultur, karakter dasar keindonesiaan. Merasa ibadahnya paling benar. Nyindir saya ini. Timur Tengah katanya. Saya dari S1 di Mesir, S2 di Maroko, S3 sekarang di Sudan. Saya ngasih tahu aja. Nampaknya saya disindirnya nih. Kemudian mudah pula memponis ibadah orang lain bid'ah. Dan tak ada contoh langsung dari Nabi. Apakah pandangan tersebut muncul dipengaruhi oleh sistem kurikulum di kampusnya atau lingkungan pergaulannya? Kami di Al-Azhar diajarkan mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali. Ada ulama pula yang tidak mengaku bermazhab secara taklid, seperti pendapat Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, bahkan pendapat mazhab Zahiri, Daud Az-Zahiri, dikaji semua di Al-Azhar. Makanya yang saya sampaikan selama ini, begini menurut mazhab ini, begini menurut mazhab ini, itu metode di Al-Azhar. Saya mengamalkan ini, tapi saya tidak membid'ahkan yang ini. Kami diajarkan tak boleh membid'ahkan selama ada dalilnya. Walaupun kami tidak mengamalkannya. Menurut mazhab ini boleh, tapi saya pribadi pakai mazhab Syafi'i. Kenapa Ustaz tak mau jadi imam subuh tadi? Jelas-jelas Pak Imam mempersilakan. Mari Pak Ustaz.